Mitra Bisnis, Kadin mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama industri makanan dan minuman yang komponen impornya tinggi dan terimbas dengan melemahnya kurs rupiah, pemerintah malah memperberat situasi dengan mengeluarkan kebijakan yang menambah biaya, seperti ketentuan barang impor harus lewat sertifikasi atau pelabuhan tertentu, dan barang yang dulu boleh diimpor oleh importir produsen, sekarang harus importir umum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pusat Informasi Makanan dan Minuman, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Jadi untuk melihat kebijakan pemerintah, kita melihat secara utuh ya. Jadi yang pertama, tentunya semua aturan yang dibuat oleh pemerintah itu dengan satu tujuan tertentu. Misalnya dalam hal ini, dalam rangka melindungi konsumen ya, dari masuknya barang-barang yang dari segi keamanan perlu diwaspadai ya. Ya, kemudian yang kedua, melindungi produsen. Karena produsen juga mengeluh pada pemerintah, banyak sekali produk-produk yang masuk yang sangat memukul ya daya saing produk dalam negeri gitu. Jadi hal itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kita kan sudah menempatkan bahwa impor itu hanya untuk mengisi kekurangan ya, artinya antara produksi dalam negeri dengan kebutuhan dalam negeri, kekurangannya adalah kita impor. Jadi sebetulnya sepanjang itu jumlahnya masih tidak dubi, kalau menurut saya sih ya oke-oke saja gitu ya. Karena itu kan untuk juga memenuhi konsumsi dalam negeri kan gitu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh para importir yang terkena dampak dari peraturan-peraturan ini? Yang penting gini, jadi importir harus sesuai dengan standar yang diterapkan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keamanan. Jangan sampai Indonesia dijadikan penerimaan produk-produk yang standarnya, khususnya keamanan, rendah gitu. Karena itu kan akan merusak ataupun akan merugikan konsumen dalam negeri gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi tempat pembuangan lah istilahnya gitu ya. Jadi itu yang diadukan. Tapi bahwa kita masih memerlukan impor beberapa produk, karena memang kebutuhannya di dalam negeri masih belum sepenuhnya bisa diatasi oleh produksi dalam negeri. Kalau menurut saya sih masih wajar ya. Misalnya kayak kedelai, kayak gula. Kalau misalnya untuk kasus gula kan dari segi kualitas di dalam negeri masih, terutama misalnya dari Lampung atau dari pabrik gula yang sudah diperbaiki, itu kan relatif bagus. Tapi memang ada beberapa pabrik gula yang produktivitasnya sangat sangat rendah gitu, sehingga harganya menjadi mahal. Lalu bagaimana Bapak menilai produksi pangan lokal kita saat ini? Contohnya beras dulu ya. Kalau kita lihat beras, produktivitas di tingkat pertanian, di sawah, itu kita cukup tinggi. Cuma yang jadi masalah, dari sawah sampai menjadi siap dikonsumsi, itu kan kita masih menghadapi losis yang cukup besar. Jadi susut dipanen, susut perontokan, susut penggilingan, pengeringan, penggilingan, transportasi, itu kan cukup besar. Jadi kita perlu memperbaiki pasca panennya kan ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana produktivitas yang tinggi di sawah itu dikonversikan ke dalam produktivitas menjadi beras yang siap dikonsumsi, masih tetap tinggi gitu ya, dan itu yang kita masih lemah. Nah, kemudian yang kedua, dari segi konsumsi beras kita kan sangat tinggi dibandingkan dengan misalnya konsumsi rata-rata beras misalnya di beberapa negara tetangga kita ya, ada Malaysia, ada Thailand, segala macam, itu kan kita terlalu tinggi. Padahal kalau kita mengikuti bahwa beras itu bisa kita rasionalkan konsumsinya, kalau misalnya mendekati Thailand gitu ya, itu kita sudah bisa ekspor gitu. Sebetulnya kita harus secepatnya memperbaiki pasca panen. Bagaimana kita bisa menekan susut di pengeringan, di pemanenan, di perontokan, di transportasi gitu. Itu kita bisa menghemat cukup banyak. Yang kedua, bagaimana kita merasionalkan konsumsi beras. Jangan terlalu tinggi. Kalau 130 kg per kapita itu kan tinggi sekali. Kalau kita bisa turunkan menjadi sekitar 100-an gitu, itu udah luar biasa, kita bisa menghemat lah. Dan kebutuhan kalori yang lain bisa dipenuhi dari sumber-sumber karbohidrat yang lain. Demikian Ketua Pusat Informasi Makanan dan Minuman Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.